الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال المؤلف حفظه الله تعالى الباب الثالث في قضاء الحاجة وآدابها باب آداب buang air besar bab buang air besar dan adab-adabnya al-hajah air besar air kecil wa bihi iddatu masail bab ini ada beberapa masalah al-masalatu ula al-istinja wal-istijmar wa qiyamu ahadihima maqam al-akhar. Pertama adalah istinja. Istinja itu membersihkan tempat keluarnya kotoran dengan air, istinja. Kalau istijmar, membersihkan tempat keluarnya najis dengan sesuatu yang menggantikan air, seperti batu. Kalau di zaman kita sekarang ini kertas, tisu atau yang lainnya. Barakallahu fikum. Di zaman dahulu batu. Wa qiyamu ahadihima maqam al-akhar, dan bolehnya kita mencukupkan satu dari yang lainnya. Baik. Al-istinja izalatul khariji minas sabilaini bil ma. Istinja izalatul kharij, menghilangkan sisa-sisa kotoran atau membersihkan sisa kotoran yang keluar dari dua lubang. Lubang kubul dan lubang dubur. Barakallahu fikum. Dengan air, namanya istinja. Istijmar, taib. Mashu bi tahirin mubah. Mungkin kal hajari wa nahwihi. Mashu, yang kedua istijmar, mashu bi tahir atau bi tahirin mubah. Membersihkan tempat keluarnya najis tadi dengan benda-benda suci yang mubah. Paham ini? Diterangkan. Ada yang suci tapi tidak mubah. Paham? Barakallahu fikum. Yang bisa membersihkan seperti batu, wanahwihi dan yang lainnya. Sekarang di zaman sekarang ini tisu biasanya yang dipersiapkan di tempat-tempat dari toilet, biasanya tisu. Izalatul khatib wa yujzi'u ahaduhuma al-akhar, dan boleh mencukupkan satu dari yang lainnya. Disebut dzalika an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada air, tapi kalau dia orang mau istinja dengan batu, maka silakan. Kalau dia suka istinja dengan air, maka tidak perlu pakai batu. Cukup satu saja. Ima batu, ima air, atau sesuatu yang menggantikan air. Tapi air itu lebih bagus, lebih bersih. Barakallahu fikum. Fa Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yadkhul khala fa ahmilu ana wa gulamun nahwi idawatan min ma'in wa anaza fa istanji bil ma. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Nabi sekan Nabi sallallahu alaihi wasallam yadkhul khala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke tempat buang air. Fa ahmilu ana wa gulamun nahwi idawatan min ma'in wa anaza. Fahamilu ana wa gulamun nahwi idawatan min ma'i wa anaza, maka aku membawa bersama dengan seorang lagi yang sebaya denganku idawatan, bejana yang bersih air, dan anaza. Baik. Dan anaza fayastanji bil ma, dan beliau pun istinja dengan apa? Baik. Istinja dengan air. Wala Aisyah radhiyallahu ta'ala, cukup dengan air, tidak butuh batu. Anaza ini bukan dipakai untuk cebok. Anaza itu adalah tombak kecil. Paham? Yang setiap Rasulullah SAW selesai melakukan istinja dan yakni istinja, beliau wudu dan biasanya melakukan sholat setelah itu. Anasah ini yang senantiasa dibawa-bawa Anas untuk jadikan apa? Jadikan apa? Sutra asana. Dijadikan sutra sebagai pembatas ketika hendak melakukan sholat. Wa Aisyah radhiyallahu anha an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza dhahaba ahdukum ila al-gha'it falyastatib bi thalathati ahjar fa innaha tujzi'u anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, idza dhahaba ahdukum ila al-gha'it, kalau salah seorang di antara kalian berangkat buang air besar, falyastatib bi thalathati ahjar, maka hendaknya dia membersihkan sisa-sisa kotorannya dari duburnya dengan tiga batu. Fa innaha tujziu anhu. Barakallahu fikum. Yang dengan itu sudah cukup. Sebagian orang barakallahu fikum menyunahkan kalau cebok barakallahu fikum harus memasukkan seruas jari ke lubang dubur untuk membersihkannya. Ini tidak ada dalilnya barakallahu fikum. Baik. Toh kalau dia melakukannya silakan, tapi itu bukan bagian dari agama dan syariat kita. Paham? Lah kalau mau dikorek ke sedap ke dalam tambah banyak barakallahu fiikum, karena memang tempatnya di dalam. Baik. Lah terus bagaimana kalau istinja? Istijmar. Mau kasih masuk batu. Hah? Kita ini diperintahkan untuk membersihkan yang di luar, bukan yang di dalam. Baik. Sekali lagi, kita hanya diperintah untuk membersihkan yang di luar. Nanti keluar ini barang-barang baru ada hukumnya. Selama dia masih di dalam, masih tetap kita dalam kondisi tahara kalau dia kita bersuci. Kita sholat dalam kondisi ada najis dalam perut kita. Ahkam yang berlaku ketika barang itu keluar, selama dia masih di tempatnya tidak ada masalah. Anda mau sholat, Anda mau puasa, Anda mau tawaf, Anda mau baca Quran, tetap barang itu ada di dalam. Paham? Anda belum pernah dapati sampai sekarang dalil perintah untuk membersihkan dubur itu dengan cara memasukkan apa? Ujung jari ke dalam lubang dubur. Siapa yang mengatakan ada, mari kita beramal dengannya. Kalau ada dalil sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, coba, "Falyahtatib bi thalathati ahjar fa innaha tujzi'u an." Silakan dia membersihkan sisa-sisa kotoran yang ada di duburnya dengan tiga batu dan itu sudah cukup baginya. Ya, walau kita tidak cerita perasaan ya. Tabarakallahu fikum. Karena terkadang kita cerita perasaan, perasaan punya pakai airnya sedap no. Ceritanya lain. Tapi lah terus di zaman itu apa kira-kira? Ada kertas, ada tisu. Tisu lebih bersih barakallahu fikum ketimbang apa? Batu mungkin. Tapi antum belum pernah pakai istijmar pakai batu? Di kondisi tertentu darurat misalnya, tidak ada air. Boleh. Barakallahu fikum. Boleh. Boleh kecil, buang air besar saja boleh, air kecil. Kalau tisu tiga juga. Lebih tidak apa-apa. Tiga cukup. Tidak apa-apa. Tujizu anhu. Taib. Cuma barakallahu fikum. Terkadang orang merasa tidak nyaman. Taib. Karena bukan kebiasaannya. Kebalikannya orang sudah terbiasa memakai batu. Biar ada air tetap mencari batu. Taib, daerah-daerah Pakistan. Daerah-daerah apa. Taib, ada teman-teman yang cerita sama. Biar di hotel, mau apa nih batu, banyak nih batu. Tapi ternyata mereka pakai istinja. Mereka tidak merasa cukup dengan air. Sebagaimana antum apa? Tidak merasa cukup kalau tidak ada air. Ini tergantung dengan apa? Kebiasaan. Tapi kita cerita hukum, barakallahu fikum. Tujzi, air cukup, batuk cukup. Wal jam'u bainahuma afdal, dan menggabungkan dua-duanya itu lebih bagus. Tapi pakai air juga, pakai batu juga. Barakallahu fikum. Tidak apa, tiga batu. Dia cuci, dia apa, terserah. Pun tiga batu. Dalam kondisi suci dia, dalam kondisi bersih dia pakai. Ya tentunya setiap dia selesai pakai, dia cuci. Agar. Wal jam'u bainahuma afdal, dan menggabungkan dua-duanya adalah satu yang lebih afdal. Walistijmaru yahsulu bil hijarati aw ma yakum maqamaha min kulli tahirin mungkin mubah. Istijmar, istinja pakai air. Istijmar pakai apa? Batu. Yahsulu bil hijarah. Baik, bisa dilakukan dengan memakai apa? Hijarah, dengan memakai batu. Aw ma yakum maqamaha, atau yang menggantikannya. Baik, min kulli tahir, dari semua perkara-perkara yang suci yang bisa membersihkan dan mubah. Kamanadilil waraq wal khashab wa hadzalika. Baik, seperti sapu, apa namanya, tisu-tisu ini, barakallahu fikum. Baik. Wal khashab, ini kayu mungkin, wa hadzalika, ini yang lainnya. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam kan istajibu bil hijarat fa yalhaqu biha ma yumathiluha. Fa yalhaqu biha ma yumathiluha bil inqa. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai batu, maka digabungkan dengan yang serupa dengan batu itu yang bisa membersihkan. Walaisu fil istijmari aqal min thalathati masahat, dan tidak cukup untuk istinja ini hanya kurang dari 3 batu atau 3 kali seka, enggak bisa. Baik, minimal 3 kali. Paham insyaallah, minimal 3 kali. Barakallahu fikum. Ini kebiasaan orang, tergantung pada kebiasaan orang. Baik. Lah kebiasaan kita sekarang ini, barakallahu fikum, ya kalau kita cebok teh pakai air, ya biasanya disertai dengan sabun. Barakallahu fikum. Pakai sabun biasa enggak terasa teh, enggak terasa nyaman kalau enggak pakai sabun. Oh, iya enggak pakai sabun juga enggak apa-apa. Paham, barakallahu fikum. Walaupun masih ada tertinggal sisa aroma yang tidak sedap, barakallahu fikum, hanya dengan memakai air semata, barakallahu fikum. La quwwata illa billah. Wala yujzi'u fil istijmari aqalla min thalathati masahat, dan tidak cukup dalam masalah pemanfaatan batu hanya 3 kali usap. Li hadis Salman, nahana ya'ni Nabi sallallahu alaihi wasallam an nastanji bil yamin wa an nastanji bi aqalla min thalathati ahjar wa an nastanji bi rajin aw admin. Kata Anas, kata Salman al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang kami untuk istinja dengan tangan kanan. Istinja dengan tangan kanan. Paham insyaallah, cebok pakai tangan kanan enggak boleh. Baik. Cebok habis dari buang air besar atau buang air kecil enggak boleh, cebok pakai tangan kanan. Artinya tangan kanan ini yang menyentuh dubur atau kubul. Tidak boleh, harus tangan kiri. Baik. Wa anastanja bi aqal min thalathati ahjar, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk istinja kurang dari 3 batu atau 3 kali sekaan. Wa anastanjia bi rajiin aw almin, dan Rasulullah melarang kita untuk istinja memakai apa? Istijmar apa? Nastanjia sama istinja. Bi rajiin aw almin, dengan kotoran hewan atau tulang. Baik. Kotoran hewan atau tulang. Adapun kotoran hewan, ya karena najis mungkin, barakallahu fikum, kotor. Adapun azm, tulang, barakallahu fikum, yakni karena dia makanan apa? Makanan jin. Atau raji itu makanan hewan jin. Karena jin juga punya hewan. Baik. Jin juga punya hewan, barakallahu fikum. Sebagaimana kita punya hewan. Dunia jin sama seperti dunia kita. Mereka berkeluarga, punya anak keturunan, ada yang baik-baiknya, ada yang jeleknya, ada yang jahatnya, ada yang solehnya, barakallahu fikum. Pekerjaan mereka juga berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Kehidupan mereka, barakallahu fikum. Ada juga kendaraan-kendaraannya sama seperti kita memiliki kendaraan-kendaraan. Al-masalah tsaniyah, masalah yang kedua, paham insyaallah ini, istinja dengan apa? Istinja dengan apa? Istinja dengan apa? Dengan air. Kalau dengan batu? Istimrar terus. Istijmar. Istijmar dengan batu atau yang menggantikan batu, istijmar. Kalau apa? Istinja itu dengan air, barakallahu fikum. Istinja dengan air, istijmar dengan batu atau yang menggantikannya. Dan tidak boleh dari apa? Tulang, dan tidak boleh dari apa? Kotoran hewan. Kuku tetap tidak boleh, barakallahu fikum. Karena kuku adalah tulang. Daun boleh, yang penting bersih. Daun boleh. Daun bersih, yang penting bersih. Kayu boleh. Kalau zaman sekarang ini ya, barakallahu fikum, ya tisu yang paling banyak tersedia di hotel-hotel, di pesawat, di mana-mana, kereta api, di bus. Baik. Masalah yang kedua, istiqbalul kiblati wastidbaruha hala qada'il haja. Menghadap atau membelakangi kiblat pada saat buang air. Masya Allah, syariat kita ini luar biasa. Sampai menghadap atau membelakangi kiblat saja diatur dalam masalah buang air. Tidak sembarang. Pokoknya kasih keluar ke sana, mau menghadap kemana, nyanda. Aturan syariat kita memang luar biasa. Sampai rinci. Sampai buang air saja diatur. La yajuzu istiqbalu kiblati wala istidbaruha hala qada'il hajati fi sahra'i bila ha'il. Tidak boleh istiqbalu kiblat, tidak boleh menghadap kiblat, dan tidak boleh membelakangi kiblat ketika buang air di lapangan tanpa ada penghalang. Di sawah kah, atau di manakah, di pinggir sungai kah, atau di kebun kah, atau di lapangan kah, atau di manakah, tidak ada penghalang nampak dia ketika buang air. Tidak boleh menghadap dan membelakangi kiblat. La yajuzu istiqbalu kiblati wala istibaru hala qada'il hajati fi sahra'i bila hayl. Li hadits Abi Ayyub Al-Ansari, sesuai dengan hadis Abi Ayyub Al-Ansari, qala Rasulullah, idza atitumul ghaita fala tastaqbilu kiblat wala tastadbiruha. Walakin syarriqu wa gharribu. Kata Rasulullah SAW, kalau kalian buang hajat, buang air, fala tastaqbilu kiblat wala tastadbiruha, maka jangan kalian menghadap dan membelakangi atau membelakangi apa? Kiblat. Walakin syarriqu aw gharribu. Baik, akan tetapi hendaknya kalian apa? Syariku aw gharribu. Hendaknya kalian apa? Menghadap timur atau menghadap barat. Nah sekarang kalau kita menghadap barat berarti menghadap kiblat. Kalau membelakangi, kita kalau menghadap timur berarti membelakangi kiblat. Bagaimana ini? Posisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mengucapkan ucapan ini berada di mana? Di Madinah, di sebelah apanya? Di sebelah apanya? di sebelah baratnya, barakallahu fikum. Baik. Di sebelah baratnya, iya, sebelah barat. Beliau di sebelah baratnya, barakallahu fikum. Sebelah barat itu sebelah mana? Bingung mana? Madinah sebelah selatan. Dekat Yaman ke Madinah. Oh, di atasnya malah. Di atas. Berarti utara loh. Ke Syam itu tuh. Kalau iya ke Syam. Utara. Utara. Baik. Karena beliau berada di utara, maka beliau mengatakan kalau kalian mau mau buang air, maka hendaknya kalian menghadap apa? Timur atau barat. Barakallahu fiikum. Kalian hendaknya menghadap timur atau barat. Kapan kalian menghadap utara atau selatan, berarti kalian apa? Imam menghadap atau imam membelakanginya. Paham insyaallah. Posisi beliau mengucapkan ini, beliau berada di Makkah. Barakallahu fiikum. Di Madinah, afwan. Sehingga beliau mengatakan ma bainal masyriq wal maghribi kiblah. Posisi Madinah di mana? Sebelah utaranya. Sebelah utaranya Makkah. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan ma bainal masyriq wal maghribi kiblah. Apa yang ada di antara timur dan barat itulah kiblat. Kagetah? Paham? Baik. Taibala tastaqbilu al-qiblat wa astaghfiru walakin syarriqu wa gharibu, akata hendaknya kalian menghadap timur atau barat. Qala Abu Ayyub faqadimna Syam fa wajina marahil qad buniyat nahwal Ka'bah. Setelah kami mendatangi Syam, ternyata kami dapati kamar-kamar WC-WC itu dibuat menghadap Ka'bah. Fanan hariban hawa nastaghfirullah, maka kami pun apa? Berpaling dari membelakangi atau apa menghadap Ka'bah, dan kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, amma in kana fil bunyan aw kana bainahu wa bainal qiblati syai'un yastur fala ba'sa bidzalika. Baik. Adapun kalau dia, ini khilaf di antara para ulama tentang masalah ini. Kalau di luar di lapangan itu sepakat. Paham? Bukan di kamar WC, tapi yang tertutup dibuat tembok khusus untuk sama seperti WC-WC kita ini. Kan ada di dalam gudang, dalam gedung, dalam bangunan. Baik. Amma in kana fi bunyan bangunan, aw kana bainahu wa bainal qiblati syai'un yastruhu, atau antara dia dengan kiblat ada sesuatu yang menghalanginya, fala ba'sa bidzalika. Maka tidak mengapa ini. Di hadis Ibnu Umar, sesuai dengan hadis Ibnu Umar, annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabulu fi baitihi mustaqbil asy-syam mustaqbil al-Ka'bah. Bahwa Ibnu Umar melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buang air kecil menghadap Syam dan membelakangi Ka'bah. Jadi berarti beliau menghadap ke utara, barakallahu fikum, buang airnya. Menghadap Syam dan membelakangi Ka'bah. Wali hadis Marwan taib Al-Asgar qala anaha Ibnu Umar bi ba'irahu fastaqbal qiblata thumma jalasa yabulu ilayhi. Baik. Anaha Ibnu Umar ba'irahu. Ibnu Umar menyampingkan apa anaha, menambatkan atau yakni turun dari kendaraannya. Kemudian beliau turun dan menghadap ke kiblat, kemudian duduk dan kencing. Faqul ya Abu Abdurrahman alai sakat nuhi an hada. Aku berkata wahai Abu Abdurrahman, tidakkah ini sudah dilarang, yakni buang air menghadap kiblat? Qala bala inna ma nuhi an hada fil fadha. Kata Ibn Umar, iya, sesungguhnya larangan ini karena apa? Larangan ini kalau orang itu buang air di tanah lapang. Amma idza kana bainaka wa bainal qiblati syai'un yastruka fala ba's. Ini kata Ibn Umar. Adapun kalau ada sesuatu yang menghalangi engkau dari apa? dari langsung ada sesuatu yang menghalangi engkau dengan kiblat, maka tidak mengapa. Tapi kata penulisnya wal afdal tarku dzalika hatta fil bunyan wallahu alam. Dan yang paling utama meninggalkan itu walaupun di dalam apa? Dalam bangunan. Tapi artinya supaya tidak kita apa? Tidak kita berselisih pendapat. Baik. Barakallahu fikum. Ada yang berpendapat, "Wah, ini boleh ini. Ini boleh." Udah, baiknya juga yang tidak bertengkar orang di situ. Paham barakallahu fikum. Seperti WC kita ini barakallahu fikum dibuat memang sudah sedemikian rupa sehingga tidak perlu lagi ada komentar-komentar. Kalau menghadap atau membelakangi kiblat, "Mau siapa yang bikin WC ini?" Ya padahal pendapat kita boleh-boleh saja barakallahu fikum. Tapi untuk khuruja minal khilaf, ya jangan bikin supaya tidak ada yang komentar. Barakallahu fikum. Kalau tidak menghadap dan tidak membelakangi, ya semua orang sepakat. Tapi ketika ada yang membelakangi atau menghadap, maka orang akan mengatakan, ngoni pipis itu, pian itu. Rasulullah SAW mengatakan, ida'at itu melukai itu, ida'at itu melukai, tapi atas takibul kiblat, atau atas takibul walakin syariku, au garibu. Kalau kalian buang hajat, maka jangan kalian menghadap atau membelakangi kiblat, akan tetapi mengarah ke kiri, mengarah ke timurlah atau ke baratlah kalian. Bagaimana? Baik. Sudah berapa poin ini? Apa itu? Apa? Istinja dengan istimar terus apa? Istiqbalu kiblah, menghadap posisi buang air, menghadap dan membelakangi kiblat barakallahu fikum. Itu dilarang. Baik. Di tanah lapang itu disepakati dan di bunian itu khilaf di antara para ulama, walaupun yang kuat tetap bolehnya karena perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi untuk keluar kita dari perselisihan, ya tidak perlu kita buat yang menghadap atau membelakangi kiblat walaupun di dalam bangunan. Al-masalah tsalitsah, masalah yang ketiga. Dengannya kita selesaikan ini barakallahu fikum. Tiga poin. Yusannu ma yusannu fi'luhu li dakhilil khala. Apa yang disunnahkan untuk kita lakukan ketika kita masuk ke apa? WC. Yusannu li dakhilil khala qawluhu bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Sebelum masuk kita mengatakan bismillah, Allahumma inni ya Allah, taib, aku minta perlindungan kepada Engkau dari khubuthi wal khaba'ith. Wa indal intiha wal khuruj gufranak. Begitu kita keluar dari WC kita mengatakan gufranak. Baik. Wa taqdimu rijlihi al yusra indad dukhul wal yumna indal khuruj. Dan ketika kita masuk kita mendahulukan kaki kiri. Dan ketika keluar kita mendahulukan kaki kanan. Wallayakshifa auratahu hatta yadnuwa minal ard. Baik. Wallayakshifa auratahu. Baik, barakallahu fikum. Dan jangan dia membuka auratnya sampai dia dekat dengan tanah. Barakallahu fikum. Baik. Agar supaya tidak nampak oleh orang. Paham? Jangan masih jauh kalau dia so angka itu kain. Dapat lihat itu apa? Dari barang, barakallahu fikum. Pas dia jongkok dia tarik atas begitu, barakallahu fikum. Tapi orang kampung sebiasa barakallahu fikum, so cekatan orang. Baik. Begitu dia turun langsung angka itu pakaian. Jadinya ada enggak kelihatan barakallahu fikum. Baik. Kita kan dulu tinggal di kampung, jadi begitu orang kampung di sungai, di mana, barakallahu fikum. Baik. Allah alam kalau di sini. Baik, kalau di kampung kita kan mereka rata-rata kalau ke sungai itu kan pakai sarung. Baik, barakallahu fikum, pakai apa? Pakai handuk atau apa? Jadi mereka paham ini adabnya. Tapi sudah jarang sekarang, apalagi masuk daerah-daerah perkotaan, semua orang sudah punya apa? Sudah punya WC masing-masing di rumahnya. Tidak lagi buang air di pinggir kali atau di got atau di mana, tapi sudah apa? Sudah di WC-nya masing-masing. Wa idza kana bil qada yustahabu lahul ib'ad wal istitar hatta la yura. Kalau dia barakallahu bikum di tanah lapang disunnahkan untuk dia menjauh dan terlindung dari pandangan orang jauh. Walladzi dzalika kullihi hadits Jabir radhiyallahu anhu qala kharajna ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi safar wa qala Rasulullah la ya'til buraza hatta yataghayyaba fala yura. Kami berjalan bersama dengan Rasulullah SAW dalam satu perjalanan dan Rasulullah SAW tidak mendatangi tempat buang air kecuali sampai tak terlihat oleh kami. Hilang. Di mana Rasulullah wallahu alam. Yang jelas tidak nampak. Wa hadits Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satru ma bainal jinni wa aurati bani Adam idza dakhal khala ay yaqula bismillah. Hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satru atau sitru ma bainal jinni wa aurati bani Adam, penghalang atau tabir antara jin dan auratnya bani Adam ketika dia masuk khala tempat barakallahu fikum tempat buang air ayyakula bismillah. Masya Allah. Syaitan melihat, jin melihat kita barakallahu fikum. Seperti kita ini kumpul di sini belajar, jin syaitan melihat kita. Dari kita, dari arah yang kita tidak melihatnya. Baik, mungkin ada di atas lemari situ. Ada yang bergantung di kipas angin sini. Atau yang ada di jam situ. Atau apa kuti-kuti lampu di situ. Atau di pojok sana. Tanpa tumpuk. Barakallahu fikum. Atau di almari situ, di pojok. Boleh jadi. Baik, jin muslim. Baik, semuanya jin. Jin muslim, jin kafir, semuanya kafir, jin. Baik. Dia bisa melihat kita dari arah yang kita tidak bisa melihat mereka. Barakallahu fikum. Tapi tetap kita dalam kondisi tertutup aurat walaupun kita telanjang. Paham? Kalau kita masuk apa? WC dengan baca bismillah. Baik. Sitru ma bainal jinni wa aurati bani Adam, pembatas atau dinding antara jin dengan auratnya bani Adam ketika dia masuk WC ketika dia mengatakan bismillah. Wa hadis Anas radhiyallahu anhu qala kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhal al-khala qala Allahumma inni a'udzu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku minta perlindungan kepada Engkau dari jin laki dan jin perempuan. Wa hadis Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Baik, ada keterangan nomor 4, khubuthi wal khaba'ith. Baik. Qala rahimallahu taala wa hadits Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kana nabiy sallallahu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja min al-khala qala ghufranak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau keluar dari apa? Dari WC atau tempat buang air beliau mengatakan ghufranak. Biasa yang antum hafal apa? Hah? Alhamdulillah di apa ni? Apa? Minal adha atau apa? Ada yang dari kecil kita yang sudah kita lupa ini barah. Anak sudah lupa juga. Ada doa lain selain ini. Cuma ini yang kita hafal barakallahu fikum dan ini. Di belakangan kita pahami kita ini yang sudah tinggi tertinggal di benak kita. Yang dulunya ada doa-doa. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza arada al-hajata la yarfa'u thawbahu hatta yadnu min al-ard. Dan Ibnu Umar mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau mendatangi hajatnya maka beliau tidak mengangkatkannya sampai beliau dekat dengan tanah. Mau jongkok gitu, begitu jongkok lah diangkat. Baik. Jangan dibuka semua itu dah paling itu pantah. Eh vulgar, terlalu vulgar banget. Baik. Tetap barakallahu. Walaupun ada walaupun laki-laki yang melihat. Dan jangan terus. Sunyuk waktu tutup, samyuk waktu orang. Jangan. Tetap tutup. Karena orang awam, kasihan ya dengan keawamannya. Sunyuk tutup, coba kita nih. Biar gana, biar sama. Ini syariat yang mengatakan demikian. Baik. Ini juga mengharuskan kita apa? Tidak boleh mandi bareng dalam kondisi telanjang. atau berada di tempat dalam kondisi telanjang semuanya. Baik, barulah. Kok mandi rame-rame dalam kondisi pakai pakaian, tidak apa-apa. Tapi kalau dalam kondisi telanjang, tidak boleh. Tapi dalam kamar atau di luar kamar, misalnya di sungai, seperti orang kampung, atau misalnya anak kecil, tapi telanjang semua, sama di sini, ini. Telanjang, basah lain. Astagfirullah. Sebasar lain masih tanya kong bah, ini lucur di pecelana kong balompa masuk ke se koala. Dari barakallahu fikum, ini orang-orang awam barakallahu fikum dengan kawamannya, dari ya melanggar hukum-hukum syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Ada pertanyaan tiga poin ini tentang masalah istijmar dengan istinja, kemudian masalah menghadap dan belakang kiblat, kemudian yang ketiga adalah apa adab-adab buang air. Yani ketika kita masuk dengan tangan, dengan kaki kiri sambil berdoa bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kemudian keluar dengan kaki kanan sambil mengatakan ghufranak. Barakallahu fiik. Sesuai pakai air dari batasi, tapi tidak perlu terlalu banyak sekali. Tidak perlu satu ember besar. Cukup dengan berapa. Sebagian orang terkena penyakit was-was. Penyakit was-was. Air yang masih menetes itu barakallahu fikum dari habis sisa cebok, dia masih anggap itu najis. Barakallahu fikum. Nah terus tidak hentinya dengan najis itu dia. Was-was penyakit. Yang sudah cebok sudah bersih, kemudian masih ada, gimana? Cebok langsung kering sendiri. Ini orang, tidak tahu pikiran orang ini. Harus air mengalir. Ini yang mengalir dengan palo-palo itu dari tadi. Bingung ini orang-orang yang. Orang LDI yang paling banyak was-wasnya ini dalam masalah ini. Orang LDI Islam Jamaah paling banyak was-wasnya. Ilahuna subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.